الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, sifatul witri wa adadu raka'atih, sifat dan tata cara salat witir dan jumlah raka'at salat witir. Al-witr aqalluhu raka'atun wahidah. Salat witir itu minimal dikerjakan satu raka'at. Li hadith Ibn Umar wa Ibn Abbas marfu'an. Berdasarkan hadith Ibn Umar dan Ibn Abbas secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witr raka'atun min akhiril lail. Salat witir itu satu raka'at yang dikerjakan di akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Wali hadis Ibn Umar al-madhi qariban. Demikian pula hadis Ibn Umar yang telah lalu disebutkan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Dia mengerjakan salat satu rakaat yang mengganjilkan jumlah salat yang dia kerjakan. Maka ini jumlah minimal salat al-witr, yaitu satu rakaat. Wa yajuzu al-witr bi thalathi rakaatin, dan diperbolehkan mengerjakan salat witir dengan tiga rakaat. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengerjakan salatul lail, beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya salat beliau. Lalu beliau mengerjakan salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagus dan salatnya beliau, bagusnya dan panjangnya salat beliau. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian setelah itu beliau mengerjakan salat 3 rakaat, yaitu salat al-witr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Lalu bagaimana cara pelaksanaan salat witir yang dikerjakan 3 rakaat? Beliau jelaskan, wa tajuzu hadhihi ats-tsalatsu bisalamain, boleh mengerjakan 3 rakaat itu dengan 2 kali salam. Dengan 2 kali salam, yaitu dia mengerjakan 2 rakaat, kemudian dia salam, kemudian dia berdiri kembali mengerjakan 1 rakaat lalu salam. Li'anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yusallimu min rak'atain hatta ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Sebab Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau salam, beliau mengucapkan salam dari 2 rakaat. Yani beliau mengerjakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga beliau memerintahkan sebagian apa yang beliau butuhkan, yani 2 rakaat salam. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa tajuzu sardan bi tasyahhudin wahidin wa salamin wahid, dan diperbolehkan pula mengerjakan salatul witr sardan, yakni dilanjutkan 3 rakaat secara berturut-turut, yakni tidak dipotong dengan salam, dengan 1 kali tasyahhud dan 1 kali salam. 1 kali tasyahhud dan 1 kali salam. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat witir 3 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Demikian pula diriwayatkan An-Nasa'i rahimahullah dari hadis Ubay bin Ka'ab, beliau menerangkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min al-witr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat witir subbihisma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah pada rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad, pada rakaat yang ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad wa la yusallimu illa fi akhirihinna, dan beliau tidak mengucapkan salam kecuali pada akhir dari salat al-witr yang beliau kerjakan sebanyak 3 rakaat. Maka ini juga menguatkan bahwa salat witir bisa dikerjakan dengan 1 kali salam dan 1 kali tasyahud. Wala tusalla bi tasyahudaini wa salamin wahid, dan tidak dikerjakan salat witir dengan 2 tasyahud dan 1 kali salam, seperti halnya melaksanakan salatul maghrib. Ini tidak diperbolehkan. Hatta la tushbiha salatal maghrib, agar tidak menyerupai salat maghrib. Wa qad nahha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an dzalik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah melarang umatnya untuk mengerjakan salatul witr seperti salat al-maghrib dengan 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Sehingga apabila dia duduk pada rakaat yang kedua untuk tasyahud, maka dia lanjutkan dengan salam, kemudian dia berdiri menambah 1 rakaat yang berikutnya. Atau dia tidak melakukan tasyahud pada rakaat yang kedua dan dia hanya melakukannya pada rakaat yang ketiga, lalu kemudian setelah itu dia mengucapkan salam. Oleh karena itu dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Daruqutni, Al-Hakim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutiru bi thalathin tushbihu bi salatil maghrib, jangan kalian melaksanakan salat witir dengan 3 rakaat yang menyerupai salatul maghrib, yang menyerupai salatul maghrib. Maka tidak diperbolehkan mengerjakan salat witir yang menyerupai salatul maghrib. Wa yajuzu al-witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsin, dan diperbolehkan melaksanakan salat witir 7 rakaat, demikian pula 5 rakaat, la yajlisu illa fi akhiriha, dia tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi tidak ada duduknya, tidak ada tasyahudnya kecuali pada rakaat yang ketujuh kalau dia mengerjakan 7 rakaat, atau pada rakaat yang kelima apabila dia mengerjakan salatul witir 5 rakaat. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail 13 rakaat, yutiru min dhalika bi khamsin, di mana beliau mengerjakan salat witir 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, beliau tidak duduk pada rakaat witir tersebut kecuali pada akhir rakaatnya, kecuali pada akhir rakaatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat witir 7 rakaat atau 5 rakaat, la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam, tidak ada yang memisahkan di antara rakaat-rakaat tersebut dengan salam dan tidak pula dengan ucapan. Yani beliau terus melanjutkan dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagaimana demikian pula diperbolehkan solat witir dengan sembilan rakaat. Dengan sembilan rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan dan tidak salam, kemudian berdiri. Setelah itu pada rakaat yang kesembilan tasyahud, lalu kemudian salam. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bahkan diperbolehkan pula seorang melaksanakan salat witir 11 rakaat. Melaksanakan salat witir 11 rakaat. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutiru bi thalathin tushbihu salatal maghrib, walakin autiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi ihda asyrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengerjakan salat witir 3 rakaat yang menyerupai salatul maghrib. Namun kerjakanlah witir 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat atau 11 rakaat. Bagaimana cara melaksanakan salat witir 11 rakaat? Bisa dengan 2 cara. Yang pertama, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Yang kedua, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat lalu kemudian salam. Walhasil dari sini menerangkan kepada kita bahwa setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara pelaksanaan salat witir boleh, seluruhnya boleh dikerjakan. Kadang-kadang yang ini, kadang-kadang mengamalkan yang lain, dan semuanya merupakan amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperbolehkan salatul witir 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan bahkan 11 rakaat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.